Jadi kalau sang istri masih tetap membangkang, suami boleh tidak menemaninya tidur, boleh juga memukulnya, tapi pukulan itu untuk membina, untuk memperbaiki kesalahan istrinya, bukan pukulan sebab emosi atau hawas dan seterusnya. Wa in afdha, jika menyebabkan darbuha, pukulannya suami kepada istri. Darbuha di sini masdar mudhaf kepada maf'ul ya. Wa in afdha, jika menyebabkan darbuha, pukulan suami ha kepada istri, ila talaf kepada kerusakan, ya luka misalnya ya yang harus dijahit atau disembuhkan, wajib al-ghurmu, maka wajib ganti rugi, suami wajib menanggung apa biaya pengobatannya. Jadi pukulan untuk takdib, untuk membina adalah pukulan yang tidak mubarrikh, yang tidak melukai. Maaf ya, pukulan tidak boleh apa? Melukai. Sebetulnya begitu semua ya pukulan untuk takdib, termasuk ya yang di pesantren misalnya. Itu tidak boleh pukulan yang membuat luka atau bengkak, sebetulnya enggak boleh itu. Nah, karena tujuannya adalah takdib. Ya, untuk apa? Membina. Bukan untuk menyakiti atau karena dorongan rasa awas misalnya ya. Nah, ini yang perlu ya tafatton ya, seorang ustadz perlu hati-hati. Nah, nanti kalau jadi mudarris harus hati-hati, jangan sampai pukulan yang ente lakukan kepada murid itu semata-mata karena apa? Hawas atau kesal misalnya ya. Hadzala yajuz ya. Jadi pukulan itu niatnya adalah litakdib, untuk membina si murid, untuk membina istri misalnya. Syaratnya apa? Ghaira mubarrikh, tidak melukai ya. Kalau melukai perasaan ya jelas pasti ya, dipukul itu ya rasa tersinggung ya. Nanti melukai apa? Fisik. Tidak boleh melukai fisik. Nah, apa itu pukulan yang mubarrikh? Yaitu pukulan yang sakitnya sangat nyata, sangat kuat. Biar ya'zum alamuhu. Jadi sakitnya sangat terasa sekali, itu mubarrikh ya, enggak boleh. Kalau sampai bengkak, sampai gosong itu jelas mubarrikh sebetulnya ya. Cuman ini kita membahas masalah apa? Ilmu, nanti prakteknya ya tergantung si eksekutornya itu ya. Jadi yang jelas pukulan kepada siapapun jika tujuannya untuk takdib harus diukur. Paham ya, harus apa? Diukur semata-mata untuk takdib. Ya. Harus diukur, jangan sampai pukulannya itu dilakukan karena sudah sangat kesal atau bosan mendengar dia lagi yang mukhalafah misalnya. Ini perlu hati-hati jadinya ya, ya tafatton, perlu berhati-hati di sini. Kemudian pukulan itu pada anggota-anggota yang aman untuk dipukul ya, tangan misalnya ya, apalagi misalnya yang aman itu selain tangan. Kalau dada nggak boleh ya, kepala apalagi ya, wajah apalah, karena wajah itu adalah hiasan setiap orang ya. Wajah apa? Istanibul wujuha la tadribuha ya, jangan memukul di wajah. Bahkan kepada musuh pun kalau bisa jangan ya, kalau cacat kan kasihan. Nah, sementara wajah itu adalah ya bagian yang dia gunakan untuk menghadap kepada orang lain ya, dia pede itu karena wajahnya bagus begitu kan ya. Kalau wajahnya rusak nanti dia tidak bisa menghadapi orang lain. Kira-kira apalagi selain tangan ya, mesti ditanya kepada ahlinya ya, ke dokter. Dan tidak boleh memukul bagian-bagian yang sensitif atau yang menyebabkan kematian, dipukul tengkuknya misalnya ya, bisa mati, nggak boleh. Kemudian pukulan itu ya dilakukan jika pukulan tersebut akan memberikan efek. Kalau pukulan yang dia lakukan ya dia yakin tidak ada efeknya, ya nggak usah ya, sebetulnya nggak usah itu. Kecuali kalau efeknya itu untuk orang lain ya, kayak santri kan Yang namanya santri ngerokok nih, saya yakin nggak mungkin berhenti gara-gara dipukul ya. Terus dalam ma'ruf itu. Tapi kan ada efek untuk siapa? Untuk santri yang lainnya. Ya, jadi boleh aja dipukul. Sekalipun dengan dipukul orang yang ngerokok nggak mungkin berhenti. Jangankan dipukul, digantung aja nggak berhenti mungkin. Apa ya? Jadi pukulannya itu buat siapa? Buat santri yang lainnya, biar ya tabirun, begitu ya. Biar mengambil ibrah. Rokok itu berhentinya karena kesadaran diri ya. Atau memang dia direhab di tempat khusus, ya insya Allah bisa berhenti. Tapi sekalipun demikian ya, sebaiknya laki-laki memaafkan, jangan memukul istrinya yang nusus. Itu pukulan itu senjata terakhir lah ya. Sekalipun boleh memukul istri, tapi sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Karena dia memukul istri kan tujuannya untuk siapa? Untuk keuntungan suami, ya kan? Supaya suaminya mendapatkan perlakuan yang baik dari istrinya. Jadi untuk hazun nafas. Jadi sekalipun itu diperbolehkan, tapi pada hakikatnya itu adalah untuk hazun nafsi, demi keuntungan suami sendiri. Begitu ya, supaya istrinya nurut lagi, itu kan keuntungan suami. Beda dengan pukulan seorang ayah kepada anaknya, itu untuk manfaat siapa? Manfaat anak, biar disiplin, begitu ya. Atau seorang ustaz kepada muridnya, ada untuk disiplin. Sebaiknya jangan di maafkan apabila pukulannya itu memberikan efek kemudian dengan ukuran yang tepat. Ya, kemudian kalau pukulan itu sampai menyebabkan luka, si pemukul wajib mengganti rugi ya, atau ustadz ke santri misalnya ya. Kalau perlu berobat harusnya ditagih itu ya kepada yang memukulnya. Kenapa? Karena li'anna dharbat ta'dib, tulis ya, illa talafin wajibal qurmu, li'anna dharbat ta'dib masyrutun bisalamatil aqibah. Li'anna dharbat ta'dib masyrutun bisalamatil aqibah. Dharbat ta'dib masyrutun bisalamatil aqibah. Ada ya. Darbut ta'dibi, adapun pukulan untuk membina, untuk mendidik, masrutun adalah disyaratkan bisalamatil akibah, dengan keselamatan setelahnya. Yang sama sebab dipukul dia mengalami luka yang serius ya, atau yang sakitnya itu terasa sekali tadi ya. Salamatil akibah. Salamatil akibah. Akibah itu akhir. Ya akhirnya harus tetap normal, enggak ada luka yang nyata. Kalau luka nyata sekali enggak boleh. Ini bukan kita gunakan untuk menghujat asatid, artinya ya nanti kalau kita sebagai ustaz ke depan, begitu ya, ilmu ini bisa kita pakai. Ya. Wa illa sih anda pernah baca di kitab Habib Umar bin Abdurrahman itu ya, Habib siapa, pokoknya di keluarga atas lah ya. Dia memberikan izin kepada guru muridnya itu, pokoknya silahkan pukul anakku ini, sisakan tulangnya. Ya, yang penting tulangnya enggak patah. Kalau dagingnya remuk enggak jadi masalah. Yang penting tulangnya apa? Masih ada. Begitu ya. Itu untuk ta'dib ya, bukan berarti terus disiksa begitu ya, tetap enggak boleh tutup haram ya. Artinya ini betul-betul seorang wali murid itu pasrah kepada siapa? Mu'adib, kepada mudaris dari walatnya, begitu ya. Bukan berarti itu halal, ya enggak halal, menyakiti itu enggak boleh. Karena kan menyakiti orang lain, menyakiti diri sendiri aja lah ya, cus ya, kayak berobat menggunakan apa itu enggak boleh. Kai atau kai ya, kai itu berobat menggunakan besi panas ya, pernah anda bahas dulu di kelas mana nggak tahu itu ya, di sini apa di mana itu yang kayak itu ya, oh di kelas sebelah, kelas 2 kelasnya alwe. Jadi kayak itu untuk mengeluarkan nanah misalnya ya, untuk virus-virus yang sudah nggak mempan obat, nggak mempan apa, pakainya api dibakar. Nah, itu sebetulnya nafi ya, bermanfaat. Ya, Rasulullah pun mengakui bahwa kai itu bermanfaat, namun beliau haramkan lima aja karena yu'zi. Dia menyakiti. Begitu ya. Sakit. Berobat dengan kai itu memang bermanfaat, tapi sakit oleh karena itu tidak boleh ya. Kecuali kalau darurat, enggak ada pilihan lain ya. Di kitabnya Habib Ali bin Hasan itu disebutkan ya, Habib Ali ini punya alat kai dari mana? Dari India ya. Nah, pernah ada satu orang perempuan enggak bisa jalan ya kakinya. Kakinya itu ada penyakit enggak bisa jalan. Maka Habib Ali bin Hasan mempraktekkan itu pengobatan kai. Dia ambil besi panas ditusukkan ke pahanya si perempuan. Akhirnya keluar nanah dan setelah itu sembuh. Artinya kai itu bermanfaat, cuman secara umum dia hukumnya haram limaza li'annahu yu'zi, menyakiti, begitu ya. Jadi ungkapan tadi sisakan tulangnya itu artinya ya betapa si orang tua memasrahkan anak itu kepada mu'alimnya, ya kepada mu'adibnya. Nah. Wayas kutu dan menjadi gugur bin nusuzi sebab perempuan melakukan nusus atau membangkang. Apa yang gugur? Kosmuha, jatahnya istri, jatah menginap dan lain-lain. Wa nafaqatuha dan nafkahnya. Istri tidak mendapatkan nafkah dari suami selama dia masih najis dan belum bertaubat. Begitu ya, belum bertaubat. Nafkah itu termasuk ya nafkah untuk makan. Kemudian pakaian, bahkan rumah pun enggak dapat. Jadi kalau yang biasanya dikontrakkan, dibayarkan kontrakannya, nah sementara dia najis, dia enggak dibayar kontrakannya. Biar dia pulang ke mana? Ke rumah orang tuanya atau nyari duit sendiri. Paham ya? Sekarang kan bisa kerja online dari rumah ya. Wallahu taala alam. Bissawab. Kita baca kitab Yaqut sekarang. Wahid yaqra'.